الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، مرحبا بطلاب العلم. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Marhaban bi thullabil ilm. Selamat datang wahai pecinta ilmu. Selamat datang wahai para pemuda dan pemudi yang haus akan ilmu, sehingga mereka meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan sahabat karibnya untuk menggali ilmu. Kabar gembira bagi kalian yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang sahih. Man salaka tariqan yaltamisu ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Warathatul Anbiya Syarhi Hadis Abi Darda menjelaskan bahwa menempuh perjalanan menuntut ilmu ada dua macam. Yang pertama, menempuh perjalanan secara hissi, hakiki. Jadi kita melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majlisul ilm, majlis-majlisul ilm. Seperti insyaallah apa yang antum lakukan dalam daurah kali ini. Kalian melangkahkan kaki kalian dari rumah-rumah kalian menuju menara ilmu ini insyaallah taala guna menggali ilmu dan menimba ilmu yang bermanfaat insyaallah. Yang kedua adalah menempuh perjalanan tetapi maknawi, bersifat maknawi, tidak kelihatan. Bukan secara beneran melangkahkan kaki beneran, ya. Seperti apa? Menulis, menghafal, murajaah, mengulang ilmu. Ini juga termasuk menempuh perjalanan menuntut ilmu. Dan perlu kita ketahui ayuhal ikhwah bahwa menuntut ilmu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dan menuntut ilmu merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita. May yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam agama. Oleh karenanya, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk menuntut ilmu seperti ini, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki kebaikan untuk kita. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertahankanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ini sampai dia kemudian lepas dari diri kita. Ayuhal ikhwah, termasuk satu hal yang menyenangkan hati kita adalah adanya atau banyak ya sekarang ini kegiatan-kegiatan atau daurah-daurah yang dilaksanakan di bumi pertiwi kita ini, alhamdulillah. Ya, baik daurah-daurah syariah pengajian ilmu atau daurah bahasa Arab seperti ini harus kita syukuri. Karena ini termasuk kebangkitan para pemuda dalam menimba ilmu untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni. Dan perlu kita ketahui bahwa adanya daurah-daurah seperti ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama, seorang penuntut ilmu dapat menimba ilmu, dapat mendapatkan ilmu yang banyak dalam waktu yang singkat. Seperti misalkan daurah kali ini, satu bulan bisa menyelesaikan kitab Muhtarat misalkan Sayyidina Al-Walid. Padahal itu kalau dikasih di pondok pesantren sini mungkin setahun. Jadi kita mendapatkan ilmu yang cukup banyak dalam waktu relatif singkat. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah adanya ta'aruf. Kita menjalin tali persaudaraan di antara kita. Kita kenalan dengan peserta daurah yang ini dari Jawa, yang ini dari luar Jawa, sehingga terjadi persahabatan. Terjadi kekuatan ruh Islamiyah di antara kita. Dan ini sangat penting ya, ikhwan. Karena ini merupakan salah satu faktor dari faktor untuk menjaga agama kita, yaitu kalau kita berteman dengan teman-teman yang baik. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yuhal. Seorang itu berdasarkan teman saudaranya, maka lihatlah kepada siapa kalian berteman. Yang ketiga, termasuk faedah dari daurah-daurah seperti ini, bahwasanya biasanya daurah-daurah seperti ini adalah modal pertama bagi seorang penuntut ilmu dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ya, pertamanya daurah. Setelah daurah kok asik ya. Enak juga belajar bahasa Arab. Akhirnya apa? Tertarik untuk menjadi santri, menjadi penuntut ilmu. Ya, walaupun misalkan airnya asin atau udaranya panas atau nyamuknya bikin gatal, itu biasa pertama. Tapi kalau udah ketagihan dengan nikmatnya ilmu, semua itu akan apa? Terasa hilang. Yang keempat, termasuk faedah dari daurah-daurah seperti ini adalah kita bisa bertemu dengan para asatidz. Ya, kita bisa bertemu dengan para doa, para dai. Karena dengan bertemu dengan mereka, kita bisa menggali ilmu dan bisa mengajukan keluhan-keluhan kita kalau memang ada keluhan. Ini ayolah buat beberapa manfaat dari daurah. Oleh karenanya sekali lagi, mari kita syukuri adanya daurah-daurah seperti ini. Dan daurah kita ini adalah daurah akidah dan bahasa Arab yang merupakan perjalanannya yang ke-19, satu umur yang cukup panjang, ya, cukup tua. Daurah bahasa Arab ini merupakan daurah yang ilmiah, yang berbarokah. Banyak sekali para ikhwah yang sudah mendapatkan manfaat dari ini. Karena memang mempelajari bahasa Arab adalah sangat penting sekali. Cukuplah menunjukkan pentingnya kita belajar bahasa Arab, Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbahasa Arab. Kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Maka tidak mungkin bagi seorang untuk memahami Al-Quran, hadis dan kitab-kitab para ulama kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Dalam kaidah fikih dikatakan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Perantara itu sesuai dengan hukum tujuannya. Kalau tujuan kita adalah menggali Al-Quran dan hadis dan mempelajari Al-Quran dan hadis itu hukumnya wajib, maka mempelajari bahasa Arab karena ini adalah wasilah, alat, maka itu pun jadi wajib. Ingat, bahasa Arab adalah wasilah. Oleh karenanya, kita tidak meremehkan dan tidak berlebihan. Tidak meremehkan, jangan meremehkan bahasa Arab. Ah, enggak penting belajar bahasa Arab. Ini salah. Oleh karena ini, jangan kita dengarkan omongan-omongan yang meremehkan bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa kuno, bahasa ketinggalan zaman. Atau seperti orang-orang dulu juga meremehkan bahasa Arab. Ngapain belajar nahwu? Seperti Bishr al-Hafi pernah mengatakan, belajar nahwu itu dosa. Dikatakan kepadanya, kenapa wahai Bishr? Ya, tentu saja sering yang disebutkan dalam kitab-kitab nahwu, Dharaba Zaidun Amran, Zaid memukul Amr, ngapain dia pukul Amr? Itu kan cuma contoh wahai Bishr. Ya, sudah contohnya saja sudah dosa. Jangan dengarkan kalian dengan cerita-cerita seperti ini. Kita juga tidak berlebihan terhadap bahasa Arab, seperti sebagian kalangan yang menggeluti bahasa Arab tanpa mempelajari tujuannya, yaitu Al-Quran, hadis, akidah tidak belajar, ya, fikih tidak belajar, tafsir tidak belajar, hadis tidak belajar, dia geluti apa? Bahasa Arab saja. Ini juga tidak benar. Ingat perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-lughatul arabiyyati kalmilh. Belajar bahasa Arab itu seperti garam. Kebanyakan enggak enak, kurang garam juga enggak enak. Ya. Ayolah kuat. Rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa wasiat sebagai pengantar dari kajian akidah ini. Ya, karena kita pas daurah dan menuntut ilmu. Maka ada beberapa wasiat yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ayolah kuat. Hendaknya bagi kita untuk menata hati kita. Mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu ini. Kita menuntut ilmu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena untuk mendapatkan dunia, bukan untuk mendapatkan pangkat, bukan untuk mendapatkan gelar dan popularitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yawm al-qiyamah." Barang siapa yang menuntut suatu ilmu yang seharusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia tidak belajar kecuali hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia. Dia belajar bahasa Arab biar nanti jadi pekerjaannya, guru bahasa Arab misalnya, sebagai sumber kehidupannya. Barang siapa yang belajar bahasa Arab, belajar ilmu untuk suatu kepentingan dunia, lam yajid arful jannah, dia tidak mendapatkan bau surga pada hari kiamat kelak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma liyubahi bihi al-ulama wa yumari bihi as-sufaha aw yusrifa wujuhan nasi ilaihi falahu min ilmihi an-nar." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk bermegah di hadapan para ulama dan untuk berjidal, untuk membantah orang-orang yang bodoh, atau agar orang-orang melirik kepadanya, menaruh pandangan kepadanya, yakni popularitas, terkenal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengan ilmunya akan membawanya ke neraka. Oleh karenanya, mari kita semuanya di awal belajar ini kita tata hati kita, ikhlaskan niat kita, ikhlaskan hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong agamanya, untuk mendakwahi umat dan sebagainya. Jangan sampai niat kita ini terkotori oleh penyakit-penyakit riya, sum'ah dan sebagainya. Yang kedua, semangat yang tinggi. Kuatkan semangat kita, ayo lewah dalam menuntut ilmu ini. Yang daurah ini hanya beberapa waktu saja. Kuatkan tekad kita yang kuat. Lihat para ulama dahulu, mereka mempelajari bahasa Arab dalam waktu yang cukup panjang. Karena memang menuntut ilmu ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, bukan singkat. Saya akan memberikan beberapa contoh perjalanan para ulama dalam mempelajari bahasa Arab. Qala Hur bin Abdurrahman, Hur bin Abdurrahman, seorang ulama, dia mengatakan, "Talabtu i'rab al-Qur'an 45 sana." Saya mempelajari i'rab Al-Qur'an 45 tahun lamanya. Wa qala Sa'lan Ibrahim Al-Harbi, "Ma faqadtuhu fi majlis nahwin wala lughatin nahwan min 50 sana." Berkata Sa'lan, seorang ahli bahasa, tentang Ibrahim Al-Harbi, juga seorang ahli bahasa. Dia mengatakan, "Saya tidak melihat Ibrahim Al-Harbi absen, bolos dalam pelajaran nahwu atau pelajaran bahasa 50 tahun lamanya." Enggak salah hitung loh ya, 50 tahun, bukan cuma sebulan atau 30 hari. 50 tahun, waktu yang lama. Enggak pernah bolos. Ini enggak tahu 30 hari nanti ada yang bolos atau enggak. Baik, qala Khalaf ibn Hisham. Khalaf ibn Hisham, seorang ulama bahasa juga. Beliau mengatakan, "Akthar alayya babun min an-nahwi fa anfaqtuhu fihi 8000 dirham hatta hadaftuhu." Berkata Khalaf ibn Hisham, ada satu bab nahwu yang rumit bagi saya. Maka saya menginfakkan untuknya sebanyak 8000 dirham sehingga saya dapat memahaminya. Ada satu bab nahwu, i'rab, rafa atau nasab, enggak tahu. Satu bab saja dalam nahwu yang tidak dia geluti, dia mau mengorbankan beberapa uangnya yang cukup banyak, 8000 dirham. Jadi ini ayo lek uang. Fakun rajulan ridluhu fi sara wa himmatu hammatihi fi turaya. Jadilah seorang laki-laki yang kakinya di bumi tetapi cita-cita kita di atas langit. Yang memiliki tekad yang kuat. Adanya beberapa cobaan dan rintangan di dalam menuntut ilmu, hendaknya kita mujahadah, kita perangi hawa nafsu kita. Kita perangi jiwa kita, karena semua itu membutuhkan perjuangan. Menuntut ilmu tidak didapatkan dengan kesenangan. Menuntut ilmu tidak didapatkan dengan enak-enakan. Menuntut ilmu perlu perjuangan. Wan nafsu katifli syabba ala hubbi radai wa intuk timbu yang satimu. Jiwa ini seperti anak kecil. Nah, namanya anak bayi, anak kecil, biasanya suka netek ibunya. Kalau tidak disapih, maka dia susah untuk lepas dari susu ibunya. Tapi kalau sudah disapih, lepas dia. Demikian juga. Jiwa ini, kalau kita tidak memeranginya, kita akan menuruti hawa nafsu kita. Oleh karenanya, mari kita sabar dalam menuntut ilmu. Ya, mungkin ini padat sekali pelajarannya, belum lagi kondisi yang tidak mendukung. Semua itu mari kita hadapi dengan perjuangan menuntut ilmu. Yang ketiga, ayolah ikhwah, wasiat saya dan nasihat saya, jangan kita putus asa dalam belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salim Taimi, belajar bahasa Arab itu awalnya saja sulit. Kalau kita sudah mengetahui kuncinya, selebihnya mudah. Beliau memberikan perumpamaan seperti orang ingin masuk rumah, ya, yang rumah tersebut terbuat dari besi, pintunya dari besi. Kalau kita sudah bisa masuk, ya, menjebol pintu tersebut, selebihnya mudah. Demikian juga belajar nahwu atau belajar shorof, mungkin awalnya itu sulit. Ya, jangan putus asa, ya, mengatakan waktu hari pertama aja sudah pusing kepala saya. Jangan, terus. Yang sulit, terus. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau bersungguh-sungguh, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisah Al-Imam Al-Kisai. Dikisahkan Al-Imam Al-Kisai adalah seorang ulama ahli bahasa. Dikisahkan pada suatu saat beliau mempelajari nahwu, putus asa. Kok enggak bisa-bisa? Mundur dia mau pulang. Setelah mau pulang, istirahat, dia mendapatkan seekor semut. Seekor semut tersebut membawa makanan dari bawah naik ke atas. Jatuh, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, kemudian bisa. Imam Al-Kisai akhirnya kemudian dengan akalnya dia berpikir, semut ini saja, dia enggak putus asa. Kenapa saya harus putus asa? Akhirnya kemudian dia bersungguh-sungguh dalam belajar nahwu sehingga menjadi imam dalam nahwu. Imam Kisai, Imam Sibawai dan seterusnya kalau kita belajar nahwu. Yang keempat, ayolah ikhwah, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah senjata bagi orang mukmin. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Allah tambahkanlah ilmu bagi saya. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang kisah seorang ulama, menarik sekali. Diceritakan bahwasanya dia, dulu saya pernah belajar baca Al-Qur'an pada sebuah musala kecil, pada seorang ustaz. Saya susah untuk belajar Al-Qur'an. Sehingga guru saya mengatakan, "Pergilah ke ibumu, mintalah doa kepadanya. Pergilah ke ibumu, mintalah doa kepadanya agar kamu lancar bisa baca Quran." Maka saya pun pulang mengadunya dan menyampaikan kepada ibu saya. Ibu pun kemudian berdoa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu ke berbagai tempat sehingga menjadi seorang ulama. Ketika dia sudah menjadi dewasa, menjadi seorang alim, suatu saat dia di masjid baca kitab Kundul, kitab besar, Mukhtasar Al-Muzani. Muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ustaznya yang dulu ketemu lagi. Ustaznya dulu mengatakan, kitab apa ini? Kitab enggak bisa dibaca gini kok ya dipelajari. Kata seorang ulama tadi, saya pun terdiam. Padahal dalam hati saya ingin mengatakan kepada ustazku yang dulu itu, pergilah ke ibumu, mintalah doa kepada Allah supaya kamu bisa baca kitab Kudul seperti saya. Yang terakhir, nasihat saya, ayolah ikhwah, hormatilah guru. Dalam dialog ini kita akan bermuamalah dengan seorang guru, seorang ustaz yang akan mengajari kita. Yang perlu kita perhatikan, hendaklah kita beradab dengan guru kita, dengan ustaz kita, walaupun mungkin usianya lebih muda daripada kita. Karena ilmu, ayolah ikhwah, tidak mengenal usia. Siapapun yang memberikan faedah kepada kita, hendaknya kita terima. Karena belum tentu orang yang lebih muda berarti lebih bodoh daripada kita. Bukankah Hudhud alaihi Hudhud, burung Hudhud pernah mengatakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, "Ahabtu bima lam tuhit bihi ilma." Saya mengetahui apa yang tidak engkau ketahui wahai Sulaiman. Hudhud dengan Nabi Sulaiman. Oleh karenanya diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah Darussaadah bahwa ada seorang ustaz dalam suatu majelisnya pernah ditanya. Lalu dia mengatakan, saya enggak tahu. Ada seorang muridnya yang cerdas mengatakan, saya tahu jawabannya yang ustaz. Ustaznya marah-marah. Saya juga tidak tahu kalau kamu tahu. Si muridnya mengatakan, wahai ustaz, saya tidak lebih bodoh daripada burung hudhud. Dan ustaz juga tidak lebih pandai daripada Nabi Sulaiman. Sekalipun demikian, hudhud pernah mengatakan kepada Sulaiman, ahabtu bima lam tuhitihi ilma. Saya mengetahui apa yang tidak engkau ketahui, wahai Sulaiman. Oleh karenanya, ayo lepoh, mari kita muliakan guru yang mengajar kita, ustaz yang mengajar kita. Jangan kemudian kita berakhlak yang jelek terhadap guru kita, atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat merendahkan kedudukannya. Ini tidak layak dilakukan oleh orang penuntut ilmu. Tidak berbarokah, tidak bermanfaat ilmu orang-orang yang melakukan seperti itu.